Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirinul hadirat, ada hadirinnya, lupa deh. Hadirat yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Semoga pertemuan kita di tempat ini menjadi satu pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya akan menerangkan sedikit ayat terakhir dari surat Hud. Ayat terakhir dari surat Hud. Jadi kalau mau nyemak nggih saged. Tapi kalau mau dengarkan aja juga bisa. Nyemak kan nanti harus cari-cari dulu berarti. Ayat terakhir surat Hud itu adalah ayat yang terakhir di dalam kitab Taurat. Jadi kitab Taurat, Taurat niku nek kalih Quran niku langkung kandel Taurat. Lebih besar kitab Taurat, dan akhir daripada kitab Taurat adalah ayat yang terakhir dari surat Hud. Surat Hud. Kalau mau nyari ayatnya yang terakhir jangan cari surat Hudnya, repot, cari surat Yusuf. Nanti kan atasnya itu sudah langsung ayat yang terakhir dari surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard, dan milik Allah semua yang gaib di langit dan di bumi. Semua yang gaib di langit dan di bumi. Nah, yang menarik dari ayat ini, lillahnya ditaruh di depan. Ya kan? Lillahi ditaruh di depan. Seandainya saya kasih kata-kata lain yang lebih sederhana. Saya ngomong begini, li Muhammadin darun. Milik Muhammad itu rumah. Atau saya putar, darun li Muhammadin, rumah itu milik Muhammad. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada perbedaan makna ya. Sama ya. Milik Muhammad rumah, atau rumah milik Muhammad. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu beda. Jadi kalau saya bicara Zaidun fiddari, Zaid di dalam rumah, dan fiddari Zaidun, di dalam rumah ada Zaid, itu maknanya beda. Sekalipun dalam bahasa Indonesia kelihatannya sama saja. Loh, perbedaan maknanya gimana? Kalau saya bicara Zaidun fidari, Zaid di dalam rumah, berarti di dalam rumah memang ada Zaid dan juga ada orang selain Zaid. Tapi kalau saya ngomong fidari Zaidun, di dalam rumah ada Zaid, berarti tidak ada yang di dalam rumah kecuali Zaid. Makanya ayat yang setiap hari kita baca iyyaka na'budu, bukan na'buduka. Sekalipun kalau bahasa Indonesianya sama, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, na'buduka sama, kami menyembah kepadamu. Tapi kalau ditaruh di depan, kanya itu taruh di depan, jadinya iyyaka na'budu, maknanya hanya kepadamu kami menyembah. Ini lillahi juga maknanya hanya milik Allah, semua yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan hanya kembali kepada Allah itu semua perkara, semua urusan itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maknanya gimana? Tidak ada urusan pun yang tidak kembali kepada Allah. Semua kebaikan, keburukan, baik yang istilah mengenakkan atau tidak mengenakkan, semuanya adalah milik Allah. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih, maka sembahlah Allah dan bertawakal kamu kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun, tidaklah Allah Tuhanmu itu lalai terhadap apa yang kamu perbuat. Maknanya gimana? Yuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang itu kok kepengen kaya, sebabnya apa sih? Ya kepengen supaya besok bisa beli rumah ya. Besok bisa beli rumah. Ada enggak orang yang kepengen kaya untuk hari ini, enggak kaya untuk masa depan? Ada? Enggak ada. Kaya itu untuk masa depan. Jadi biar bisa beli rumah, biar bisa bayar SPP anaknya, biar bisa nyekolahkan anaknya, biar bisa beli mobil. Kapan? Enggak sekarang, tapi masa depan. Padahal semua yang sifatnya masa depan itu adalah ghaib. Itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ditegaskan begitu. Jadi jangan kamu usaha untuk mengindahkan masa depanmu. Kenapa? Usahamu enggak berarti, karena semuanya milik Allah. Allah mau ngasih, ya kamu dapat. Allah enggak ngasih, ya kamu enggak dapat. Enggak akan dapat. Setelah itu ditegaskan lagi, wa ilaihi yurja'ul amru kullu, ya kembali kepada Allah semua perkara, semua urusan. Kita bahagia, yang ngasih Allah. Kita sehat, yang ngasih Allah. Kita sakit, yang ngasih Allah. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kurang enak, ya kita mintanya kepada Allah. Setelah itu baru usaha, nggih. Jangan cuma usaha dan cuma doa tanpa usaha berarti bohong. Usaha tanpa doa itu namanya sombong. Jelas nggih? Nah, kemudian setelah kita tahu masa depan kita ternyata bukan di tangan kita. Apa kita bisa menjamin dengan kita kerja mati-matian besok kita hidup senang? Ada yang jamin begitu? Enggak ada. Berapa banyak orang yang menghabiskan masa mudanya untuk cari dunia pontang-panting, sampai enggak pernah sholat, enggak pernah pengajian, maaf, sampai masa tua tetap enggak kaya-kaya, malah tambah miskin. Banyak. Kenapa? Itu semua miliknya Allah. Allah bukan cuma ngasih informasi, enggak, dikasih solusi setelah itu. Ini informasi, kenyataannya itu begini. Jadi yang kita hayalkan, yang kita lakukan selama ini, ya salah. Kalau kita nganggap dengan usaha kita akan bisa memperindah masa depan kita tanpa bantuan Allah, salah. Terus solusinya gimana? Solusinya ini. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Sembahlah Allah dan bertawakal kamu, pasrahkan semua urusanmu kepada Allah. Bagusnya masa depan kita itu tergantung bagusnya hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah bagus, masa depan indah. Bahkan bukan cuma masa depan kita, sak masa depannya anak cucu kita komplit keturunan juga akan diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah baik. Jadi untuk memperindah masa depan kita yang kita inginkan, jadi kita jangan pengen kaya, jangan. Kita kepengen masa depan yang lebih baik sekalipun tanpa kekayaan. Enggak kaya tapi kalau kepengen apa-apa keturutan kan cukup, enggak? Rekening biasa, tapi kepengen umrah ya bisa umrah. Pengen bangun rumah kok ya subhanallah ya bisa bangun rumah. Rezekinya dari mana? Wallahu a'lam. Kepengen beli mobil kok ya bisa beli mobil, sekalipun ngutang dulu mungkin. Sing penting lah engko mburine lunas. Pada utang tapi enggak lunas-lunas kan bahaya kalau gitu. Masa depan kita, ayo kita persiapkan bukan dengan harta materi tapi dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niki lho, Bu. Ini yang namanya yakin tuh ya gini. Jadi akal kita sudah kita taruh, yang kita pakai adalah hati kita di dalam memaknai ayat Al-Qur'an ini. Jadi kan kepengin punya anak yang soleh ya. Terus gimana? Oh, saya mulai dari sekarang nabung untuk anak saya kuliah. Keliru. Anak Anda didik untuk jadi anak yang soleh. Kenalkan sama ulama, kenalkan sama orang yang soleh, kenalkan sama Nabi Muhammad. Kenalkan anak kita dengan yang seperti itu. Nanti anak kita malah akan dijadikan anak yang soleh. Kalau sudah anak yang soleh, urusannya semuanya diatur sama Allah. Yang ngurusi Gusti Allah. Namanya yakin. Kita ibadah tawakal, jangan saya merasa mampu, enggak, tawakal. Tetap kita usaha, tapi jangan merasa usaha kita ini yang paling hebat segala-galanya, enggak. Berapa banyak orang jadi karyawan, kan harusnya dapat gaji kan? Perusahaan kolab 3 bulan enggak digaji, banyak. Orang dagang enggak dapat untung malah rugi, banyak. Kenapa? Karena keuntungan bukan patokannya dari usaha kita, tapi keuntungan itu patokannya adalah bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita kepada Allah baik, maka semuanya pun akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Inilah dari sini kita belajar, dari sini kita mencoba untuk mengetahui bahwasanya ayo kita nih jangan bingung mikir besok. Tapi bingunglah mikir ibadah kita hari ini sudah komplit apa benar? Salat kita subuh tadi jam berapa? Duhur kita berjamaah enggak? Asar kita berjamaah enggak? Maghrib nanti akan dilaksanakan dengan berjamaah atau tidak? Itu yang harus kita pikir. Itu yang harus kita renungkan. Itu yang harus kita jadikan satu pembelajaran di dalam kehidupan kita. Itu tadi. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Insyaallah ditegaskan lagi, tidaklah Allah Tuhan kita, Allah itu akan lalai dari semua yang sudah kita lakukan. Enggak mungkin lalai Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita istilahnya upayakan, semuanya akan dilihat oleh Allah. Kita berbuat buruk sama orang lain, mungkin orang itu enggak bisa balas. Tapi Allah enggak lupa, pasti Allah akan balas. Kita berbuat baik sama orang lain, kok ternyata sudah kita berbuat baik, dia malah membalas dengan keburukan. Jangan khawatir. Kenapa? Dia enggak bisa memberikan manfaat sama kita, tapi Allah enggak mungkin lalai dengan kebaikan yang kita perbuat, pasti dibalas dengan kebaikan sama Allah. Jadi pada hakikatnya kita nih disuruh sama Allah itu urusan kita nih ke Gusti Allah langsung aja. Berbuat baik sama orang jangan mikir orangnya, mau orang yang ngucapin terima kasih, mau orangnya kalau perlu ngeludahi kita, itu enggak penting. Yang penting Allah tahu kalau kita berbuat baik. Susah ini Bu, namanya aja ilmu ya, yakin. Ini langkah pertama, jenengan ilmu yakin ini sudah mantap. Waduh, yang namanya hidup nikmatnya luar Nah, semuanya dari Allah. Dapat musibah nyantai, Allah yang ngasih kok. Dapat ujian juga nyantai, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah tafsiran makna daripada ayat terakhir surat Hud. Makanya, ayo kita yang sudah rajin membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup kita, adalah silsilahnya satu penerang cahaya bagi kita. Bahkan nanti ketika kita sudah di alam kubur, jadilah kita orang yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an, dan petunjuk ilmu yang kita peroleh pada sore hari ini adalah masa depan kita di tangan Allah. Maka raihlah dengan memperbanyak ibadah dan tawakal kepada Allah. Usaha boleh, tapi jangan sampai usaha melalaikan ibadah atau usaha menjadikan kita lupa ibadah. Usaha kita hanyalah sunnatullah. Allah tidak memberi kita berdasarkan usaha kita, akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kita karena Allah melihat bagaimana kesungguhan hati kita di dalam mengabdi benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan mulai dari sekarang semuanya untuk Allah. Anda cinta suami untuk Allah, Anda cinta anak untuk Allah, Anda datang ke tempat ini, duduk di sini, semuanya untuk Allah. Yang Anda baca kitabnya Allah, Anda berjalan niatnya berjalan karena Allah, Anda nanti pulang niatkanlah pulang untuk kembali kepada mengabdi kepada Allah. Setiap langkah detik kita semuanya jadikan itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijamin pasti Allah enggak mungkin lalai dengan semua pengabdian kita, akan dibalas dengan kehidupan yang terbaik untuk kita, anak kita, dan semua keturunan kita sampai nanti hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, karena cuacanya mumpung ini pas terang, Bu. Kalau nanti hujan lagi jenengan repot pulangnya nggih. Mumpung ini pas terang, 15 menit lebih ini, Dan. Ya, tadi kan sebelum jam 5, 15 menit kurang lebih cukup insyaallah, yang penting diamal. Kan daripada jenengan saya ceramai 15 jam malah bingung mau ngamalkan yang mana, kan lebih enak 15 menit tapi tahu yang diamalkan yang mana sudah aja jelas. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.